Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwati fillah, azzani wa azzakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Dhambur Riya wa Ahlihi wa dhikru ma yalhaqu dhalika min masaili wa ahkam. Dan kita telah menyelesaikan bab yang kedua. Bab yang kedua terkait dengan pembahasan-pembahasan seputar hukum riya. Ya. Jadi selesai pembahasan tentang riya, maka kita masuk pada bab yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Naam. Beliau menyebutkan bab yang ketiga, al-babu tsalits al-mulhaq. Yani lampiran, ya, bab lampiran. Hukmu tasyrikil ibadati bi syai'in min aradid dunya. Pembahasan tentang hukum mencampur adukkan ibadah dengan sesuatu dari perkara dunia ataupun tujuan dunia. Ini pembahasan yang berikutnya yang disebutkan pada bab yang ketiga ini, pada mulhaq, lampiran di dalam kitab yang beliau susun ini. Baik, beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah, pendahuluan. Qala rahimahullahu taala sabaqa anna bayyana anna idhharal ibadati liqasdi ru'yatin nas salaha salasatu maqasid. Telah lewat penjelasan kita bahwa memperlihatkan suatu ibadah, ya, menampakkan suatu ibadah liqasdi ru'yatin nas, dalam rangka agar manusia melihatnya, maka ada tiga keadaan, ya, ada tiga keadaan. Al-awwal, yang pertama, husulul manzilati fi qulubin nas min sana'i wal madah wa hadha kama sabaqa wa riya. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana seorang bermaksud untuk mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia berupa sanjungan dan pujian. Wa hadza kama sabaq huwa riya. Dan ini sebagaimana yang terdahulu, ya, bahwa ini adalah riya. Jadi seorang menampakkan amalannya untuk supaya manusia melihat amalan tersebut, ya, yang dengannya dia bertujuan mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia. Demikian pula sanjungan dan pujian, maka ini riya. Nah, dan ini jelas, ya. Asani, yang kedua, ta'limun nas. Dalam rangka mengajarkan manusia, memperlihatkan ataupun menampakkan satu amalan dalam rangka untuk mengajari manusia. Ya. Fahada amalun masyru', maka amalan ini adalah amalan yang masyru', disyariatkan, bahkan dianjurkan, ya. Apabila kita melakukan amalan suatu ibadah, kita perlihatkan di hadapan manusia dalam rangka untuk mengajari mereka, maka ini perkara yang masyru'. Waqad sabaqa bayanuhu fi mabhatil khas, dan telah berlalu penjelasannya pada pembahasan yang khusus. Nah, ats-tsalits, yang ketiga, al-husulu ala syai' min mata'id dunya, yaitu seorang menampakkan satu amalan ibadah dalam rangka mendapatkan sesuatu dari perhiasan dunia. Ya, menampakkan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dari perhiasan dunia. Min malin au riyasah au jah, berupa harta ataupun kepemimpinan ataupun kedudukan. Nah, al-ghairi dzalika min aradhid dunya, atau yang selain itu dari tujuan-tujuan terkait dunia. Nah, wa hadzal maqsad huwal musyaru ilaihi fi qoulihi ta'ala, dan tujuan yang ketiga inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Hud ayat ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wahabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya," barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, "wa zinataha," dan perhiasannya, "wafi ilaihim a'malahum fiha," maka akan kami berikan kepada mereka apa yang mereka amalkan untuknya, "wahum fiha la yubkhasun," dan mereka tidak dirugikan di dalamnya. Ini tidak akan dirugikan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala penuhi keinginan mereka untuk mendapatkan dunia. Ya, mereka bertujuan beramal dalam rangka untuk mendapatkan suatu perkara dunia, harta, kedudukan, kepemimpinan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka dan mereka tidak dirugikan. Nah, akan tetapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirah kecuali an-nar, kecuali neraka. Ya, ini ancamannya. Seorang beramal tujuannya hanya dunia, ya, maka Allah akan berikan. Tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, enggak dapat dua-duanya. Ya. La dunia wa la akhirah. Tidak dapat dunia, demikian pula tidak dapat akhirah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali an-nar. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa yang mereka amalkan di dalamnya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan menjadi batil apa yang telah mereka amalkan dahulu, sia-sia. Ya, amalannya gugur, sia-sia, tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sia-sia apa yang mereka amalkan. Salatnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, ya. Semuanya, menuntut ilmunya. Nah, tidak ada yang mereka dapatkan kalau tujuan mereka hanya semata-mata dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman akhirah. Dengan ancaman an-nar. Waliyadzubillah. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menginginkan, ya, keuntungan dunia, "nu'ti minha," maka akan kami berikan mereka keuntungan tersebut. Ya. Seorang menginginkan keuntungan dunia dari amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. "Wa ma lahu fil akhirati min nasib," dan tidak ada bagi mereka di akhirah bagian apapun, tidak akan mereka dapatkan. Ini tidak mendapatkan apa-apa, ya, di akhirat. Nah, waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, sesuatu yang segera, dunia maksudnya, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang disegerakan, ya dunia, ajjalna lahu fiha, maka akan kami segerakan bagi mereka di dalamnya, ya, dalam dunia tersebut. Mana sya, apa-apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki, ya, jadi orang-orang yang mereka ingin sesuatu yang sifatnya segera, beramal untuk mendapatkan pahala dunia, ya, atau untuk mendapatkan dunia yang sifatnya segera, maka akan kami berikan, ya. Akan kami berikan bagi orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk mereka jahannam sebagai tempat kembali mereka dalam keadaan mereka tercela dan terusir. Nah, ancaman ya bagi orang-orang yang tujuannya hanya semata-mata dunia. Nah, ancamannya apa? An-nar, neraka. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir qaulihi taala, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akan kami berikan dari keuntungan tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirah. Ai kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa man kana innama sa'yuhu liyahsula lahu syai'an minad dunya atau syai'un minad dunya, yaitu dan barang siapa yang usahanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, walaisa lahu illal akhirah, walaisa lahu ilal akhirati himmatun albattah bil kulliyah, dan tidak ada di sisinya semangat untuk mendapatkan akhirah sama sekali, ya, haramahullahul akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya di akhirah, ya, akan Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, diharamkan surga. Nah, wad dunya, adapun dunia, insya'a a'tahu minha, adapun perkara dunia, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dari dunia tersebut. Wa in lam yasha lam yahsul lahu la hadhi wa la hadhi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. La hadhi wa la hadhi. Tidak dapat ini, tidak dapat yang itu. Nah, dua-duanya enggak dapat. Rugi. Dunianya merugi, akhiratnya merugi. Ya, dzalika huwal khusranun mubin. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang jelas-jelas ruginya. Ya, seorang ketika usahanya misalnya tidak berhasil, ya, bangkrut, tapi dia masih memiliki amalan, dia masih beramal, ya, masih melakukan amalan-amalan ketaatan di sisi Allah. Nah, maka apa yang hilang, apa yang tidak didapatkan olehnya dari keuntungan-keuntungan dunia, itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau dia masih fikoh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia alami kerugian dunia, dia tidak akan, ya, merasakan itu sebagai kesempitan. Ya, bahkan dengan itu pun dia akan menjadi apa, akan semakin menjadi sebagai, akan menjadi seorang yang sadar, ya, akan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang, ya, hanya mengejar-ngejar dunia, sampai meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya ditinggal, ya, kewajiban-kewajiban yang lainnya ditinggal, rugi dunianya ketika dia mengalami misalnya kerugian di dunia, ya, maka itu kerugian di atas kerugian. Nah, طيب وفاز هذه الساعي بهذه النيه بالصفقه الخاسره في الدنيا والاخره. Nah, dan seorang mendapatkan keuntungan, seorang akan berhasil, ya, ataupun seorang menjadi berhasil dengan usaha ini bihadhihi niyyah. Nah, dengan niat yang ini. Bisibqatil khasirah fid dunya wal akhirah. Ya. Dengan kerugian, ya, dengan kerugian, ya, kerugian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Nah, dia bangkrut, ya, dan merugi. Nah, wa dalilu ala hadza anna hadhihi al-ayah hahuna muqayyadatun bil ayati allati fi subhan wa hiya qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang ini, ya, bahwasanya ayat ini ditakyid, maksudnya penjelasan tentang ayat yang ada di dalam surat Hud yang menyebutkan seorang apabila dia menginginkan dunia dari amalannya Allah akan beri, tapi itu ditakyid, ya, di apa istilahnya, dibatasi, diberi pengikat. Apa itu? Liman nasya, liman nurid, bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk memberikannya, untuk memberikan dunia tersebut, ya. Jadi jangan difahami setiap orang ketika dia beramal untuk dunia pasti dapat dunia lah, ya. Nah, berapa banyak orang yang niatnya dunia tapi tidak dapat apa-apa. Nah, maka ditakyid di dalam surat Subhan, yakni surat Al-Isra. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kesegeraan, ini pahala dunia, maka akan kami segerakan baginya, padanya, apa yang kami kehendaki dari orang-orang yang kami kehendaki. Jadi ini takyidnya, ya, pembatasannya ini. Jadi tidak semua orang yang mencari dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Nah. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau bawakan dengan sanadnya, haddatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair, telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Ini gurunya Imam Bukhari, ya. Al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami' al-Qamah ibn Waqas al-Laitsi, bahwasanya beliau Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi rahimahullah, mendengarkan Al-Qamah bin Waqas al-Laitsi, beliau mengatakan, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, beliau menyampaikan di atas mimbar, qala, beliau Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya atau hanya saja amalan-amalan tersebut itu tergantung niatnya, ya, al-a'mal binniyat, amalan tergantung dengan niatnya. Wa inna malikun limri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang apa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya dalam rangka untuk dunia yang dia dapatkan, awilam ro'atin yan kihuha, atau dalam rangka untuk mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya itu menuju apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Nah, ini lafaz al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Nah, baik. Dalam lafaz lain sebagaimana yang mungkin kita telah hafal dalam Arba'in, demikian pula dalam Riyadhus Salihin, ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Ya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini lafaz yang lainnya. Ya. Taib. Maka di sini jelas bahwa amalan seorang itu tergantung dengan niatnya. Dan ini hadis sebagai usul ya, hadis sebagai pondasi dari berbagai macam permasalahan agama. Ya, hadis azim, hadis yang agung disebutkan oleh ya para ulama di muqaddimah-muqaddimah kitab mereka, diawali dengan hadis ini sebagai bentuk tadzkir, mengingatkan ya agar kita senantiasa ikhlas melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kita yang menghafal hadis ini ya. Dan hendaknya kita senantiasa menjadikan hadis ini di depan mata kita. Ya, setiap kita beramal maka kita ingat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Baik. Kemudian qala Imam Al-Bukhari rahimahullah aidan, berkata Imam Bukhari rahimahullah, wa zadana Amr, dan telah menambahkan kepada kami Amr bin Mazruk bin Marzuk, qala akhbarana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Amr bin Mazruk atau Marzuk mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman ibnu Dinar ibnu Abdullah ibni Dinar, an abihi, dari ayahnya. Nah, yaitu apa? Abdullah bin Dinar. An Abi Saleh, dari Abu Saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa Abdud Dinar wa Abdud Dirham wa Abdul Khamisah in utiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakas wa idha shika falantakosh tubali abdin akhidin bi'inani farasihi fisabilillah ash'atha ra'suhu mugbaratin qadamah inkana fil hirasah kana fil hirasah wa inkana fisaqati kana fisaqah wa inista'zana lam yu'zan lah wa in syafa'a lam yushafa'. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa Abdud Dinar, celaka hamba Dinar. Ya. Hambanya Dinar. Nah. Yani orang yang hanya menginginkan harta, menginginkan uang. Tentunya bukan dinar saja ya. Ini hanya satu ungkapan ya. Nah, yang mewakili semuanya, yang itu bentuknya mata uang. Ta'isa Abdud Dinar, celakalah hamba Dinar, ya. Nah, wa Abdud Dirham, demikian pula hamba Dirham. Nah, Dinar itu mata uang dari emas, kalau Dirham mata uang dari perak. Wa Abdul Khamisah, dan celakalah Abdul Khamisah, hamba pakaian, ya. Khamisah ini pakaian sejenis pakaian wol, ya. Nah, in utiya radhiya, kalau dia diberi dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau dia enggak diberi dia marah. Ya, dia merasa jengkel. Ta'isa wan takas, celakalah dia dan rugilah dia. Wa idza syika falantukish atau falantakosh. Dan apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak akan mencabutnya. Ini doa dari Nabi SAW. Ya, doa kejelekan dari Nabi SAW bagi seorang yang ya, yang diperbudak oleh dunia. Tuba li abdin akhidin bi'anani farasih fi sabilillah. Tuba, beruntunglah bagi seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha ra'suh mughbaratin qadamah. Yang mana rambutnya kusut, ya. Kakinya berdebu. Ya, seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia ya sebagai seorang penjaga, maka dia benar-benar akan menjaga. Wa in kana fisaqah, kana fisaqah. Kalau dia ditempatkan di belakang, dia juga akan ya benar-benar menjadi orang yang di belakang. Ya, dia akan menjaga dari belakang. In istazana lam yu'zan lahu. Kalau dia meminta izin, maka dia tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushaffa. Dan apabila dia meminta syafaat, dia tidak diberi syafaat. Nah. Maka di sini menjelaskan ya. Yang pertama di sini doa kejelekan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Ya, disebut oleh Nabi abdu dinar. Nah, hamba dinar, hamba dirham. Bagaimana itu? Ya. Ini salah satu dari bentuk penghambaan. Bukan menghambakan diri bukan berarti menyembah sujud, ya. Ada uang, tumpukan uang sujud di depannya, bukan itu. Ya. Nah. Tapi tujuannya hanya dunia, tujuannya hanya uang, semata-mata hanya uang. Kalau tidak ada uang, ya, kalau enggak ada fulus, dia tidak mau berbuat apa-apa. Ya. Setiap tujuannya ya, dia berbuat kebaikan, berbuat amalan ketaatan, tujuannya apa? Fulus. Nah, maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejelekan. Ta'isa 'abdud dinar. Celakalah hamba dinar wa 'abdud dirham. Ya, dan hamba dirham termasuk pula hamba rupiah atau hamba dolar dan yang misalnya wa abdul khamisah dan hamba pakaian. Ya. In utiya radiya. Nah, yang dia kalau diberi dia ridha. Kalau dia diberikan sesuatu dari usaha dia, dari amalan dia, ya, dihargai, dia ridha. Ya. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau enggak diberi apa-apa dari amalannya, dia pun merasa benci. Ya, tidak suka. Nah. Maka didoakan lagi oleh Nabi, ta'isa wan takas. Celakalah dan rugilah. Wa idza syika falan taqas. Kemudian didoakan lagi oleh Nabi, kalau dia tersusuk duri, semoga Allah tidak bisa melepaskannya. Semoga dia tidak bisa melepaskannya. Ya. Nah. Yani benar-benar celaka sampai dia tertusuk duri, dia tidak bisa untuk melepaskan duri tersebut. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan ya tentang orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Tuba li 'abdin. Beruntunglah bagi seorang hamba akhidin bi anani farasihi fi sabilillah, yang dia mengambil tali kendali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha ra'suh, yang mana kepalanya berdebu, kepalanya rambutnya kusut, mughbaratin qadamah, yang kakinya berdebu. Nah, ini seorang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Yang mana kalau dia itu diposisikan sebagai penjaga, dia akan benar-benar menjaga. In kana fisaqah kana fisaqah. Dan kalau dia diposisikan di belakang, maka dia benar-benar ya, di posisi belakang. Ya, benar-benar menjalankan tugasnya. In ista'zana lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin, dia tidak akan diizinkan karena dia tidak tidak dikenal, tidak dianggap. Ya, ini Nabi hendak menggambarkan tentang orang yang dia beramal ikhlas, tidak mencari perhatian orang. Wa in syafa'a lam yushaffa', dan apabila dia meminta syafaat maka tidak diberi syafaat. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh Yasin rahimahullah tentang permasalahan ini, tentang permasalahan seorang yang beramal dalam rangka tujuan dunia. Qad ikhtalafal ulama fil farqi bain riya wa iradati aradi dunya bil amali salih ala qaulain. Dan para ulama mereka berselisih tentang perbedaan antara riya dan keinginan dunia, ya. Nah, di atas dua pendapat, ya, para ulama terjadi khilaf, ya, apakah berbeda antara riya dan mencari tujuan dunia. Maka ada dua pendapat. Al-qaulul awwal, yang pertama, anna riya a'amma min iradati dunya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa riya itu lebih umum daripada keinginan dunia. Jadi riya sifatnya umum. Ya. Haitsu yakunu fi'lul ibadati linailil aradi dunyawi dakhilan fi riya. Yang mana, ya, seseorang yang melakukan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan tujuan dunia, ya, perhiasan dunia, dakhilan fi riya, itu masuk ke dalam bagian riya. Menurut pendapat yang pertama. Qala al-Izzu Ibnu Abdissalam fi Qawaidil Ahkam, berkata al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam di dalam kitab Qawaidul Ahkam, kata beliau, ar-riya izharu amalil ibadati liyanalu mudhhiruha arada dunyawiyan. Riya adalah menampakkan amalan ibadah, yang mana dengan menampakkan amalan tersebut dia mendapatkan sesuatu dari dunia, mendapatkan bagian dunia. Ya. Ini. Imma bijalbi naf'i dunyawi, apakah dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dunia, au lidaf'i dharari dunyawi, atau dalam rangka untuk menolak kemudharatan dunia. Ini tujuannya, ya. Dia beribadah, ya, untuk mendapatkan dunia, apakah untuk mendapatkan manfaat dunia atau dalam rangka untuk menolak kemudharatan dunia. Au ta'zimi au ijlal, atau dalam rangka agar diagungkan dan dimuliakan. Nah, wa qala Syatibi rahimahullah fil muwafaqat, Al-Imam Syatibi rahimahullah beliau mengatakan dalam kitab Al-Muwafaqat, wa salis, poin yang ketiga, ma yarji'u ila al-mura'at, apa yang kembali kepada orang-orang yang riya. Faslu hadza idza qasada bihi nailal mali awil jah fa huwa riya'ul mazmumu syar'an. Maka asal hukum dari ini, apabila seseorang dengan amalan tersebut bertujuan untuk mendapatkan harta ataupun kedudukan, maka itu riya yang tercela secara syar'i. Wa qala aidan, dan Al-Imam Syatibi juga mengatakan, wa min dalika at-taraf al-akhir al-amilu li ajli an yuhmad. Dan di antara hal tersebut ada sisi yang lainnya, yaitu apa? Seorang yang beramal dalam rangka untuk dipuji, au yu'azzam au yu'ta, atau dalam rangka untuk diagungkan ataupun untuk diberi. Fa hadza 'amilun 'ala riya. Maka seorang yang beramal berdasarkan ini, maka dia telah berbuat riya. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwa riya itu sifatnya umum, ya, lebih umum daripada mencari kedudukan dunia. Nah, karena seorang yang berbuat riya dalam amalannya terkadang enggak tidak menginginkan dunia, tapi hanya menginginkan pujian, sanjungan. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, wa huwa aksu qaulil awwal tamaman. Ini pendapat yang kebalikan dari pendapat yang pertama. Wa dzalika anna iradata dunya bil amali shalih a'amma minar riya. Ya, bahwa keinginan untuk mendapatkan dunia, beramal dalam rangka menginginkan dunia, itu lebih umum dari riya. Kalau yang pertama tadi, riya lebih umum daripada menginginkan dunia. Ini pendapat yang kedua, menginginkan dunia itu lebih umum daripada riya. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan fi Fathil Majid. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau mengatakan dalam Fathul Majid, muwaddihan dzalik, beliau menjelaskan tentang hadis yang kita baca tadi, Ta'isa Abdul Dinar dan seterusnya. Nah, bainahuma umumun wa khususun mutlak. Kata beliau, antara keduanya, antara riya dan keinginan dunia, ada perkara yang sifatnya khusus mutlak, umum, dan khusus yang sifatnya mutlak. Ini istilah usul ya, istilah usul fikih. Ada istilah umum, ada istilah khusus mutlak. Nah, yajtami'ani fi maddat. Nah, yang mana keduanya, antara riya dan menginginkan dunia, ini ada kesamaan ya, keduanya berkumpul dari dalam satu sisi, satu madat, satu bentuk. Yaitu apa? Wa huwa ma idza arada al-insanu bi 'amalihi at-tazayyun indan nas wa tasannu' lahum wa sana. Nah, yaitu apa? Apabila seorang ya, dia beramal yang dia menginginkan dengan amalan tersebut tazayyun, hanya untuk memperbagus dirinya. Ya, supaya dirinya terlihat baik, terlihat bagus di hadapan manusia. Wa tasannu lahum wasana, dan mengingin dan berpura-pura untuk mereka, untuk manusia, wasana, dan dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Fa hadza riya kama taqaddam bayanu. Maka ini riya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya. Ka halil munafiqin, seperti keadaan orang-orang munafik. Wa huwa aidan iradatun lid dunya bitasannu' indan nas. Yang mana ya, orang-orang munafik mereka menginginkan apa? Dunia bitasannu' indan nas, dengan cara berpura-pura di hadapan manusia. Wa talabil midhati indahum wal ikram, dan mencari pujian di sisi mereka serta pemuliaan. Ini keadaan orang-orang munafik, beribadah tapi ibadahnya berpura-pura ya. Wa yufariqu riya'a biqauni amala biqaunihi amila amalan salihan arada bihi aradan minad dunya. Nah, dan sisi perbedaannya dengan riya adalah keadaan seorang yang beramal mengamalkan amalan soleh, dia menginginkan dunia. Nah, ini berbeda ya. Nah, menginginkan dunia ini bukan riya tentunya. Kaman yujahidu liya'khudza malan, sebagaimana orang yang berjihad dalam rangka untuk mengambil harta, untuk mendapatkan harta. Ya. Nah, jadi orang berjihad ada yang dia berjihad dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia supaya dianggap sebagai seorang pemberani. Ya, sebagai seorang yang kesatria. Nah, ada seorang yang tujuannya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ghanimah ya, dan misalnya untuk mendapatkan tawanan. Nah, maka ini berbeda dengan riya. Kama fi hadis Ta'isa Abdul Dinar, sebagaimana dalam hadis Ta'isa Abdul Dinar, au yujahidu li maghnam, atau seorang yang berjihad untuk mendapatkan ghanimah. Wa huwa a'zamu minar riya, dan ini lebih besar daripada riya. Jadi dari sisi bahayanya itu lebih besar seorang beramal untuk menginginkan dunia daripada seorang beramal karena riya. Jadi jangan menganggap permasalahannya adalah permasalahan yang sepele. Ya. Wa wa'adhamu minar riya, dan itu lebih besar permasalahan dari riya. Li anna muridad dunya qad taghlibu iradatuhu tilka 'ala katsirin min 'amali. Karena apa? Seorang yang tujuannya dia menginginkan dunia, itu terkadang tujuannya itu terkalahkan dari mayoritas amalnya. Maksudnya apa? Kalau seorang dia beramal karena riya, itu dia masih ada sisi ikhlasnya itu masih ada. Ya. Nah, seorang muslim kalau dia beramal karena riya, nah, itu di sebagian amalannya dia masih ikhlas. Tapi seorang yang tujuannya dunia, ini akan mengalahkan niatnya, ya, sehingga bisa seorang beramal tidak dia menginginkan pahala dari amalan tersebut kecuali hanya dunia. Nah, jadi lebih besar urusannya, ya, seorang yang menginginkan dunia. Amar ya faqad ya'ridu lahu fi amalihi duna amal. Nah, adapun riya, maka terkadang akan dihadapkan padanya suatu amalan tanpa dia beramal. La yastarsilu ma'ah. Nah, jadi seorang riya, seorang yang berbuat riya, kadang-kadang dia dihadapkan ataupun muncul riya tersebut di sebagian amalannya tanpa sebagian yang lainnya. Sebagiannya ikhlas, sebagiannya riya. Ya, wala yastarsilu ma'ah, dan dia tidak terus-menerus bersama riya tersebut. Nah, wal mu'min yakunu hadaran min hadza wa hadza. Ya, dan seorang mukmin tentunya apa? Hendaknya senantiasa berhati-hati dari yang ini dan yang ini. Nah, tentunya walaupun menginginkan dunia itu lebih besar, tapi ya tetap dua-duanya adalah sesuatu yang bisa merusak amalan seseorang. Nah, walikuwatil ilaqati bainal amrain ahbabtu an ulhiqa bimas'alati riya hadzal maudhu. Kata Syekh Yasin rahimahullah, dikarenakan kuatnya terkaitan antara dua perkara ini, antara riya dan menginginkan dunia, maka aku ingin untuk menyertakan, ya, melampirkan permasalahan ini dengan permasalahan riya. Ya, yakni beliau hendak melampirkan ataupun menyertakan pembahasan tentang hukum seorang yang beramal untuk dunia di dalam pembahasan riya ini. Nah, dan insyaallah akan kita baca poin-poinnya pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.